pun haji. Begitu pula dalam kewajiban-kewajiban haji dalam keterangan-keterangan yang lalu. Di situ sebutkan sunnah-sunnahnya juga. Wa baqiyah ma yali, dan ada yang tertinggal di antaranya adalah at-talbiyah, membaca talbiyah. Membaca talbiyah wasighatuha, dan bentuknya, kata-katanya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Jadi talbiyah itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengijabahkan, mengkabulkan, mengiyakan suatu undangan. Kalau kita dipanggil oleh seseorang yang lebih tua atau guru kita, kita katakan labbaik. Nah, labbaik ini kita katakan juga kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Tapi bentuknya berbeda, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Apa arti daripada talbiyah itu? Karena semua ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengandung sebuah arti yang maknanya jika dihayati maka pasti akan menggugah keimanan kita, menambah kuat keimanan kita serta ketakwaan. Oleh karena itu, setiap ucapan yang diajarkan dalam syariat hendaknya dimaknai. Jangan cuma kita membaca karena perintah, tapi dimaknai, dihayati artinya. Sinergikan dalam keseharian kita. Apa artinya talbiyah itu? Wa ma'naha, dan arti daripada talbiyah itu adalah ana muqimun ala ta'atik. Aku di dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada kamu. Iqamatan ba'da iqamah. Dan terus akan melaksanakan serta akan melaksanakannya. Wa ijabatan ba'da ijabah. Dan aku akan penuhi panggilanmu. Dan terus aku akan penuhi panggilanmu. Itu arti daripada labbaik Allahumma labbaik. Oleh karena itu, maka banyak di antara para aulia yang ketika dia itu membaca talbiyah, begitu bergetar badannya. Karena memang arti daripada talbiyah itu adalah sebuah jawaban daripada panggilan Allah. Yaitu aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan aku melaksanakan ketaatan. Dan terus akan melaksanakan ketaatan kepadamu. Mengkabulkan dan menyambut semua perintahmu dan terus seperti itu. Fa yastahabbul iktsar minha wa raf'us shaut biha li dzakari. Maka disunahkan untuk kita memperbanyak membaca talbiyah dan mengangkat suaranya dengan suara keras, asalkan dia itu seorang laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak, karena perempuan itu suaranya bisa menjadi sebuah fitnah walaupun bukan aurat yang muhtamad. Tapi bisa menyebabkan fitnah. Yang namanya suara itu memalingkan sebuah perhatian. Sehingga tatkala suara itu merdu, suara perempuan itu akan memalingkan sebuah perhatian daripada pandangan laki-laki kepada perempuan tersebut. Oleh karenanya, di sini bagi laki-laki disunahkan, tapi bagi perempuan tidak. Bahkan kalau seumpama dipastikan perempuan membaca itu, kemudian dapat memalingkan atau memantik perhatian laki-laki dengan memandangnya atau mendengarnya dengan syahwat, maka berarti haram hukumnya. Nah, itulah makanya karena telah berkumpul antara dua hal, yang satu melarang, satunya menuntut. Nah, kalau terjadi seperti itu, kaidah mengatakan izatam al-muqtadi wal mani qudimal mani alal muqtadi. Kalau berkumpul antara dua hal, yang satu menghimbau, menuntut, yang satunya melarang. Nah, maka kalau saja seperti ini, didahulukan yang melarang daripada yang menuntut. Kemudian, waisan ubadaha dan sunnah setelah kita membaca talbiyah dan memperbanyaknya setiap kali selesai, 3 kali, kemudian kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. dengan berbagai macam sigoh. Kemudian di akhir salawatnya kita membaca Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa du'a bima ahab. Kemudian setelah itu doa dengan bagi apapun sesuka hatinya, karena doa pada waktu-waktu kita melaksanakan haji ataupun umrah itu termasuk waktu-waktu yang diijabahkan. Waktu talbiyah, kapan seorang disunahkan untuk membaca talbiyah? Karena ada waktu-waktu tertentu di mana kalau sudah habis waktunya, selesai waktunya, maka tidak disunahkan lagi untuk membaca talbiyah. Talbiyah disunahkan di waktu haji, talbiyah juga disunahkan di waktu umrah. Kapan dimulai, kapan selesai? Di waktu haji maupun di umrah. Nah, katanya di sini, fil haji, kalau seumpama talbiyah itu kita laksanakan di dalam pekerjaan haji, manasik haji, maka dimulai membaca talbiyah itu dari mulai ihram. Minal ihram, dari mulai ihram, ihram artinya niat. Niat melaksanakan ibadah haji ila syurufi asbabit tahallul. Sampai dia memulai dengan melakukan sebab-sebab tahallul. Tahallul daripada haji dengan melakukan dua dari tiga hal. Tahallul awal yaitu ar-rami, melempar jumrah Aqabah, atau memotong rambut, atau tawaf. Kalau sudah melakukan dua, melakukan salah satu daripada tiga ini, ah sudah selesai, sudah waktu talbiyah. Kalau sudah melakukan rami, ah berarti selesai. Tidak sunnah lagi setelahnya. Atau sudah mencukur, selesai, sudah. Tidak sunnah lagi setelahnya. Itu kalau dalam pekerjaan manasik haji. Tapi kalau umrah, wafil umrah, minal ihram ila syuru'i fit tawaf. Jadi mulai ihram terus berlanjut kesunahannya membaca talbiyah sepanjang perjalanan dari mikot sampai masuk ke masjid, masih sunnah talbiyah. Begitu kita mulai dengan pekerjaan tawaf, selesai sudah. Nah, kenapa? Tawaf mempunyai zikir tersendiri. Talbiyah sebelumnya tawaf. Itu kalau dalam umrah. Wa ta'akkadu, dan menjadi sunnah mu'akkadah membaca talbiyah itu inda taghayyuril ahwal, ketika berubahnya keadaan dari su'udin wa nuzul, dari ketika kita menanjak naik ke atas lalu melewati jalanan yang terjal turun, maka sunnah untuk baca talbiyah. Wa jima'in, begitu pula ketika kita berkumpul bertemu dengan saudara, dengan teman, handai tolan, dan mitra kerja kita, dan sebagainya. Ketemu pertama kali, langsung kita katakan, labbaik Allahumma labbaik. Nah, untuk apa? Supaya semua menyaksikan bahwasanya dia dalam keadaan benar-benar menyatakan itu. Dalam kesendiriannya, maupun dalam bersama-sama di depan manusia. Karena itu termasuk mujahadah. Gitu. Jadi mujahadah itu, kalau enggak dibantu sulit, kalau kita laksanakan sendiri. Harus ada sesuatu yang membantu kita, gitu. Membantu mujahadah kita supaya berhasil, itu ada beberapa hal. Di antaranya menjadikan teman kita, saudara kita, guru kita, atau siapapun sebagai pengawas bagi kita. Nah, ini termasuk ini, yang semacam ini. Dengan kita katakan labbaik Allahumma labbaik, bertemu dengan teman baru labbaik Allahumma labbaik, supaya dia tahu aku dalam keadaan melaksanakan talbiyah, menyatakan talbiyah dalam diri anak. Aku dalam keadaan umrah sekarang ini. Dalam keadaan mengharapkan ampunan daripada Allah Ta'ala dan selanjutnya dijaga daripada segala macam dosa. Itu termasuk mujahadah. Seperti yang Ustaz terapkan kepada anak-anak kita, nanti mereka itu mempunyai sebuah perjanjian seumur hidup. Yaitu, kalau mereka ada salah, ada masalah, sampai berani menentang, membantah, membangkang suaminya, siap untuk ditelepon oleh suaminya, nanti Ustaz tegur. Nah, dengan cara semacam itu kan dia itu jadi takut. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kalau seumpama dia mau marah, dia mau berubah, maka nanti suaminya mengatakan, antel Vanessa segap, ah jadi takut. Nah, itu pengawas namanya. Jadi di awalnya itu masih takutnya kepada ustadz. Nanti akhirnya kalau sudah dididik, terlatih dan dilatih, sampai akhirnya takutnya hanya kepada Allah. Nah, itu termasuk mujahadah. Gitu. Jadi makanya kan Nabi SAW mengajarkan yang semacam itu dengan, kalau kamu ada terlintas bisikan-bisikan setan, ambil batu kerikil lalu lempar ke kiri dengan kamu katakan na'udzubillahi minka. Nah, untuk apa? Mujahadah. Bahwasanya setan itu harus lawan. Jangan diiyakan, dilawan gitu, dan minta perlawanan bukan hanya memohon, tapi juga harus ada usaha, dilempar. Gitu. Sebagaimana kalau sama ada anjing, ada ayam, ya akan mendekat, ketika kita lempar, dia akan lari. Nah, sama seperti itu. Gitu. Itu sebuah mengandung filsafat-filsafat yang sangat tinggi, yang artinya menunjang kita untuk bermujahadah. Gitu. Tujuannya di sini. Gitu. Jadi semua pekerjaan, bahkan ya, pekerjaan haji dan pekerjaan umroh itu sebenarnya, ya sekarang sudah kurang terasa. Kalau dulu-dulu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu itu benar-benar terasa. Hikmah haji yang terbesar dan inti daripada hikmah haji itu sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita perjalanan yang jauh nanti. Di mana kita harus meninggalkan keluarga. Kita harus meninggalkan harta, benda. Dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bawa hanya kain ihram saja. Yaitu kain kafan yang melekat di badan kita. Untuk apa bertanggung jawab pada Allah Ta'ala? Dulu memang perjalanan itu sangat sulit. Sehingga Nabi SAW menggarisbawahi bahwasanya haji itu adalah haju as'asu akbar. Haji itu adalah sebuah pekerjaan yang meletihkan. Yang menjadikan baju kita kotor, rambut kita berantakan dan sebagainya. Itu harusnya seperti itu. Nah sekarang rambut pun gak berantakan. Karena kita dalam pesawat yang penuh dengan AC. Nanti pindah ke base-base-nya juga AC. Jadi bahkan sekarang ini bisa dikatakan. Yang namanya umroh itu seakan-akan nilai ibadahnya sudah berkurang. Tapi nilai travelnya atau nilai apa namanya itu perjalanannya dan kesenangannya itu lebih tampak sekarang ini. Nah buktinya kita milih-milih gitu loh. Dan sebagainya. Kalau dulu gak ada. Dulu yang pertama kali diniati itu adalah teman yang baik. Seorang teman yang baik yang bisa mengingatkan ketika dia itu berbuat kemaksiatan di tengah jalan nanti. Gitu. Nah, jadi itu inti daripada hikmah umroh ataupun haji yang terbesar itu seperti itu. Gitu. Karena siapa yang bisa menduga? Bisa jadi waktu kita berada di Mekah gak kembali lagi. Seperti kemarin berapa banyak jamaah yang bukan jamaah kita, alhamdulillah, itu sampai di sana meninggal dunia. Bahkan salah satu daripada keluarga daripada kerabat kita, anak-anak kita itu meninggalnya di Saudi. Waktu dia di umroh meninggal. Gitu. Nah, siapa yang bisa mencegah kalau Allah berkehendak? Nah, inilah salah satu contoh. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Itulah perjalanan kita nanti ke depan. Gitu. Maka setiap syariat itu mempunyai hikmah baik merupakan perbuatan ataupun ucapan. Kemudian begitu pula halaman berapa tadi? Kemudian wa faraghu minas shalah, setelah selesai salat baca talbiyah. Wa idza ra'al muhrimu may yujibuhu, melihat sesuatu yang mengherankan, rumah yang bagus, mobil yang bagus, baca lagi. Au yakrahu, atau sesuatu yang dibencinya, faisana ya gulabbaik Allahumma labbaik, ditambah lagi innal aisha aishul akhirah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ditambah innal aisha aishul akhirah, atau Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Dan ini bukan hanya di waktu talbiyah, tapi disunahkan setiap kali kita merasa takjub, merasa heran dengan suatu pemandangan yang indah, maka sunnah untuk kita mengatakan Allahumma innal aisha aishul akhirah. Untuk apa? Supaya kita benar-benar tidak terpana dengan pandangan fitnah dunia ini. Gitu. Itu kan fitnah dunia. Ya, dunia ini kan salah satu daripada musuh kita. Jadi mana sih dunia yang tidak menggiurkan? Yang namanya dunia sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Hilwatun khadirah. Yang namanya dunia itu manis rasanya. Hijau pemandangannya. Jadi enak dilihat oleh mata itu enak gitu. Pemandangan itu selayaknya itu seperti memandang sesuatu yang hijau, enak sama mata. Gitu. Tapi sangat menjerumuskan gitu. Nah, oleh karenanya disunahkan untuk begitu kita melihat Allahumma innal aisha aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Itu supaya kita ingat. Itu diantara juga kiat-kiat untuk melakukan mujahadah. Kemudian dukhulu Makkah min a'laha. Sunnah untuk kita masuk Makkah itu dari dataran atasnya. Dataran atasnya itu berarti misalnya itu kuda. Itu dulu, sekarang sudah gak lewat itu lagi. Karena kita kalau dari Madinah bukan lewat situ lagi gitu. Kalau dari Taif ya. Wa yasannu dzalika naharan dan sunnah untuk masuk Makkah dalam waktu siang. Ma kaunihi masyian hafian. Ketika masuk Makkah dalam keadaan berjalan kaki, bukan dalam keadaan mengendara apalagi pakai mobil gitu. Nah, tapi ini semua sudah kita tidak melaksanakannya. Apakah ada yang jalan masuk ke dalam ke kota Makkah dalam keadaan berjalan dan tanpa memakai alas kaki? Ada. Di antaranya adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, 25 kali dia melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berjalan kaki, enggak pakai kuda. Padahal dia adalah seorang yang sejahtera, artinya kekayaan punya, tapi dia tidak mau melaksanakannya karena memang untuk memenuhi panggilan. Jadi semua nabi ketika melaksanakan haji itu dalam keadaan berjalan kaki. Paham? Terus wal afdhal dukhul masjid min babis salam, kemudian masuk ke dalam masjid dari pintu babus salam. Tapi sekarang sudah repot sudah karena bangunan sudah semuanya baru, sehingga kita mau cari pintu babus salam saja susahnya bukan main itu sekarang. Kemudian wadua inda bidayati ru'yatil Ka'bah, dan berdoa ketika memulai melihat Ka'bah. Yang ketiga tawaful qudum, yaitu melaksanakan tawaf qudum, bahwa sunnatun binisbah lidakhili ila Makkah hajan aw halalan. Dan itu sunnah bagi yang masuk ke Makkah dalam keadaan haji, dan pekerjaan haji kan dimulai dengan wukuf. Atau tawaf qudum begitu. Atau dia masuk ke Makkah dalam keadaan tidak mau haji, tidak mau umrah, sunnah untuk tawaf. Tawaf qudum namanya. Wa amma binisbati lil mu'tamir fayandariju fi tawafil umrah. Adapun bagi mereka yang melaksanakan umrah, maka tawaf qudum itu sudah termasuk di dalamnya tawaf umrah gitu. Wa yahruju waqtuhu bil wuquf bi Arafah binisbati lil hajj. Dan keluar waktunya tawaf qudum ini kalau seumpama bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji, kalau sudah wukuf, selesai sudah. Nah, tapi selama belum wukuf, masih sunnah untuk tawaf qudum. Wa mal halal, adapun bagi orang yang masuk ke Makkah dalam keadaan tidak muhrim, fala yakhruju waktu illa bil khuruji min Makkah, maka tidak akan keluar waktunya kecuali kalau sudah keluar dari Makkah. Wa yasannul ikthar min at-tawaf daiman walau fi awqatil qaraha. Dan sunnah untuk memperbanyak tawaf. Karena tawaf itu manzilatish shalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-shalatu khairu maudhi'in fa in syaa'a falyastakthir wa in syaa'a falyastaqlil. Yang namanya salat itu adalah sebaik-baik yang dituju orang. Sebaik-baik ibadah. Kalau mau silakan perbanyak, kalau mau juga silakan persedikit. Tapi fardunya jangan ditinggalkan, tapi sunahnya itu yang diperintahkan untuk diperbanyak. Tapi kalau fardu tidak boleh kurangi, harus tetap. Yang keempat, al-mabitu bi mina lailata Arafah. Sunnah untuk pada malam 9 Zulhijjah itu kita menginapnya di Mina, bukan di Arafah. Tapi kebanyakan jamaah enggak. Jadi malam 9 mereka sudah nginap di Arafah, sudah siap di Arafah, standby. Sunnahnya di Mina. Fa yusalli dhuhra wal asr wal maghrib wal isya jam'an wal fajr jama'atan. Maka sunnah dia sholat duhur sama asar dalam keadaan jamak. Jamak saja tapi tanpa kosor. Begitu pula maghrib sama isanya. Jamak saja tapi tanpa kosor. Subuhnya gak usah. Mau dijamak pakai apa? Gitu. Subuhnya sendiri cuma dilaksanakan dengan sholat jamaah. Sunnahnya gitu. Nah di sini banyak yang rancau. Di mana mayoritas para jamaah haji Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Tapi di sana banyak di antara mereka yang mengkosor. Nah, maka harus diketahui bahwasanya mengqasar salat ketika kita berada di Arafah itu menurut mazhab Syafi'i itu karena safar, bukan karena nusuk. Tapi kalau menurut mazhab Maliki itu karena nusuk. Jadi qasar itu termasuk nusuk, termasuk manasik haji gitu. Qasar itu. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, Nabi SAW itu qasar karena safar. Nabi SAW musafir masih. Jadi boleh beliau itu mengqasar salat pada waktu itu. Nah, tapi menurut Imam Malik enggak. Jadi gosor itu termasuk manasik haji. Jadi kalau bagi yang haji, ketika wukuf di Arafah ataupun di Mabi di Mina itu dilaksanakan gosor. Nah, jadi kita sebaiknya sebagai seorang yang bermadhabkan Imam Syafi'i harus konsisten dengan madhabnya. Artinya ketika di Arafah lebih baik kita jangan gosor. Jamak iya, Tapi Gason enggak. Kenapa kok harus jamak? Iya, karena supaya banyak waktu yang terbuka untuk kita itu mengisinya dengan banyak membaca zikir. Karena zikir pada hari Arafah itu sangat melelahkan dan banyak sekali. Gitu. Nah, disunahkan untuk kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir, baca solawat, baca ayat kursi berapa? 1000. Kalau mau, baca Allah 1000. Baca la ilaha illallah syarikalah 1000. Baca salat kepada Nabi SAW 1000. Nah, itu kan menghabiskan waktu sampai berapa gitu. Lain doanya dan sebagainya. Kita diperintahkan untuk berdoa, menangis kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Nah, sehingga kalau kita itu sholat pada waktunya, maka waktunya jadi sempit. Nah, tapi kalau kita sholat jamak, maka waktunya menjadi panjang. Itu maksudnya, tujuannya utamanya seperti itu. وَيَتَسِلُّ لِكُلِّ فَرْدٍ. Kemudian disunahkan mandi setiap kali mau melaksanakan sholat fardu. وَيَتُرُ الصَّلَاتَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ. Dan hendaknya diusahakan untuk melaksanakan sholat di masjid khayf. Kalau memungkinkan. Wal khutbah. Dan mendengarkan khutbah di sana. Sebagaimana Nabi SAW pada hari Arafah khutbah. Sampai sekarang pun, alhamdulillah, walaupun bukan di masjid khayf saja, tapi setiap kemah, setiap rombongan itu ada khutbahnya juga. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara oleh-olehnya, Arafahnya Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang sangat terkenal di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ayu min hadza fi ayu baladin hadza ayu syahrin hadza, itu dilaksanakan di Arafah. Maka di situ Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, kehormatan diri kalian dan juga harta benda kalian itu adalah haram bagi kalian untuk mencabiknya. Kecuali dengan haknya. Sebagaimana kemuliaan daripada hari ini, kemuliaan dari kota ini, kemuliaan dari negeri ini, kemuliaan dari bulan ini. Kata Nabi SAW. Jadi hati-hati yang berkaitan dengan harta orang, berkaitan dengan harga diri orang. Gitu. Nah, jadi makanya kan kita katakan mau jadi solihah saja itu susah. Gitu. Apalagi mau jadi wali gitu. Wali itu tingkatannya di atas solihah. Mau jadi solihah aja susah gitu. Karena solihah itu artinya alladzi adda huquqallah wa huquqa ibadih, yang melaksanakan semua hak Allah dan semua hak hamba, itu namanya soleh. Mau jadi soleh saja mau udah soleh gitu. Nah, kita mau anggap diri kita soleh. Jangan terlalu tinggi dengan kita katakan oh, diri kita itu seorang wali Allah. Wali Allah itu mahbub sudah indallah gitu. Dan yang menentukan wali Allah itu Allah, bukan kita. Kita gak bisa mengatakan, aku wali, kamu wali. Oh, dia wali. Karena sering gak kita ngomong, dia wali. Dia. Waliku dan sebagainya. Kan? Jadi yang menentukan wali tidak itu Allah. Dan Allah yang mengetahui. La iriful wali illal wali. Kama la iriful jauhara illal jauhari. Jadi antara berlian sama sama beling, sama apa namanya itu? Diamond dan sebagainya. Nah, gimana kita mau bedakan? Susah. Kecuali ahli berlian itu sendiri yang bisa membedakan. Ini berlian asli atau bukan. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat, kayaknya sama-sama berlian. Berkilapnya dan sebagainya. Mengkilaunya. Gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi mau jadi solihah itu gak mudah. Tapi sulit. Gitu. Yaitu apa? Harus melaksanakan semua haknya orang. Sekiranya kita gak ada dosa sama Allah, gak ada dosa sama manusia. Itu baru disebut soleh. Jadi baru disebut soleh. Nah, makanya kan, Nabi SAW itu bersabda dalam hadisnya, innal qalba alladzi la yahzan kharib. Apa kaitannya gitu? Sesungguhnya hati yang tidak susah itu hati yang rusak, kata Nabi Muhammad. Innal qalba alladzi la yahzan kharib. Sesungguhnya hati yang tidak susah itu adalah hati yang rusak. Apa kaitannya gitu? Harusnya kan enggak. Kebalikannya gitu. Ini enggak, kata Nabi SAW, hati yang tidak susah itu hati yang rusak. Kenapa? Karena kalau hati itu susah, karena kita itu memendam, menahan, mencegah, melampiaskan, ditahan. Emang enak menahan? Menahan sukdon, menahan marah, menahan sombong dan sebagainya. Kan sumpek gitu. Nah, tapi kalau sudah ngomong sama orang curhat, plong hati anak. Nah, ini yang plong ini yang sakit hatinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Hah? Gak sama. Lebih paling baik ajaran Nabi Muhammad SAW. Buat apa kita mengadu kepada manusia? Apa sih yang bisa dilakukan manusia? Kecuali kalau manusia itu adalah seorang guru. Orang tua pun harus pilih-pilih. Dia mengerti ilmu enggak? Yang tadinya kita itu mengadu ingin mendapatkan solusi, karena dia gak punya ilmu, tambah ditimpali akhirnya. Oh iya kurang ajar emang. Nah itu. Nah, karena gak punya ilmu. Nah, kalau punya ilmu ya sabar aja, sabar. Coba lihat orang soleh ya. Orang soleh itu. Anaknya nangis. Karena kejeduk kepalanya. Kejeduk apa? Kursi. Akhirnya kita biasanya apa? Kursi dipukul. Oh kurang ajar ini. Nah kalau udah dipukul, dipukul. Ya kan? Nah itu salah. Itu ajaran yang salah. Berarti kan kita ngajar kepada anaknya. Ini sebabnya. Pukul sebabnya. Nah jangan. Jadi yang bikin terbentur siapa? Allah. Tujuannya apa? Supaya dia mengajari dia, melatih dia. Oh, berarti kalau aku terbentur sakit ya. Berarti aku harus jaga dong, jangan sampai terbentur. Itu ajaran Allah kepada anak itu. Ini enggak ditambahin. Sok tahu. Dibilang, wah, kurang ajar. Biar enggak nangis dia. Lah, itu kan pendidikan kepada anak itu. Akhirnya anak itu jadi terkait dengannya. Oh, berarti aku harus mukul ya. Yang sebabnya itu aku harus pukul. Nah, ibuku mukul, kursi aja dipukul bagi orang. Nah, gitu. Kan begitu. Jadi kadang-kadang ada sebuah hal yang sepele tapi sangat besar pengaruhnya kepada anak. Jadi jangan dilakukan yang semacam itu. Ajari anak mulai dari kecil itu, dari semenjak kecil untuk tidak sampai melakukan yang semacam itu. Jadi kaitkan dengan Allah. Gitu. Jadi segala sesuatu kaitkan pada Allah. Nah, kenapa? Kita seorang makhluk biasa, nggak punya kemampuan sama sekali. Nah, jadi seorang manusia yang benar, mukmin yang benar, Muslim yang benar, seperti Nabi. Nabi senang hidupnya? Enggak senang. Nabi bahagia hidupnya? Enggak bahagia. Zahirnya, batinnya bahagia. Fem, kapan Nabi bahagia? Punya apa Nabi? Mobil enggak? Rumah juga kecil? Fem, kadang-kadang tiga hari, tiga malam enggak pernah kenyang berturut-turut? Itu Nabi Muhammad. Bagaimana kita katakan dia itu bahagia? Enggak, dohirnya, tapi batinnya, dia merasakan itu semua datang dari Allah. Selama itu datang dari Allah, Allah berkehendak, Allah mau, aku ridho. Kenapa? Allah jantung hatiku, Allah cintaku, Allah segala-galanya. Itulah, batinnya begitu. Gitulah. Nah, tapi kalau kita sudah enggak biasa, kita gampang curhat dan sebagainya, itu orang yang lemah. Makanya jangan kita biarkan kita punya harga diri yang tinggi. Aku tidak mau curhat kepada manusia, ngapain? Kecuali kalau dia itu bisa ngasih solusi yang berkaitan dengan hukum, silakan. Tapi kok enggak ada kaitannya dengan hukum? Buat apa kita curhat kepada manusia? Yang tahu yang terjadi akhirnya dia itu tahu urusan kita, tahu aib kita, tahu kekurangan kita, yang suatu waktu nanti dia akan membukanya pada orang lain. Jangan percaya sama orang lain. Orang lain itu kan kalau kita katakan, "Iya, tapi jangan bilang ya." Nah, nanti orang itu dia bercerita gitu. Nanti jangan bilang ya. Anda sudah wasiatin sama dia orangnya, katanya jangan bilang. Jangan bilang ya. Nah, gitu. Yang terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau kita curhat bangun malam, menangis kepada Allah, curhat kepada Allah. Allah maha mendengar. Pastikan Allah maha mendengar. Fem, Allah yang mempunyai kekayaan. Ngapain kita iri? Minta pada Allah. Dekatkan diri pada Allah. Kalau Allah berkehendak. Dan waktu itu juga Allah ngasih lempengan emas. Bisa? Bisa. Ada ceritanya kan? Ada seorang Afrika, di Afrika sana, seorang hafid Quran. Tapi dia orang gak punya. Matanya buta. Sering dihina. Masalahnya kalau kehinaan itu dan penghinaan itu berkaitan dengan dirinya, dia terima. Tapi masalahnya dikait-kaitkan dengan Al-Qurannya. Dengan dia mengatakan, apa Al-Quranmu itu? Gak manfaat. Hafal Quran tapi kiri, hafal Quran tapi buta, hafal Quran dihinakan orang. Disitulah dia kemudian dia minta pada Allah Ta'ala, Gal ya Rab, haruskah aku minta? Untuk memuliakan Al-Quranku ini, haruskah aku meminta? Untuk menjadi orang yang kaya, sehingga mereka tidak menghinakan Quranku yang ada di dalam diriku ini. Kalau memang itu terbaik ya Rab, aku memohon kepada-Mu. Subhanallah, dia tidur, bangun tidur, itu lempengan emas di sekitarnya. Dijual, dia jadi orang terkaya di kota itu. Sehingga apa? Yang tadinya menghina-hina keluarganya, memutuskan tali silaturahminya, sekarang yang mau nyambung lagi. Ya. Kalau lo mau, bisa, dekatkan diri sama Allah. Ngapain kita mau curhat kepada orang? Bisa bantu apa orang itu? Sebatas apa bisa bantunya? Sebesar apa dia mau bantu? Ada orang mau ngasih uang 1 miliar gitu? Oh kesian, yaudah nih, ini M, 1 M. Ada? Gak bakalan kau minta sama Allah. Bukan 1 M, 1 triliun mau dikasih. Allah punya kekayaan. Nah gitulah. Jangan tergantung sama manusia. Siapapun dia, bagi suami. Rendahkan diri itu namanya. Suami itu sebagai sarana saja untuk kita mendapatkan ridha Allah. Makanya biasakan dari sekarang ini, yang namanya anak-anak kita, suami kita, istri kita, semuanya, harta benda kita itu di tangan. Sini, enggak ada di sini. Frame-nya di sini cuma ada dua. Allah dan Rasulullah. Bas. Gak ada yang lainnya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, dia biasa. Ambil satu contoh. Ustazah Khadijah yang itu bisa melihat. Lihat bagaimana kesalehannya. Ustaz sampai sekarang enggak pernah melihat seorang wanita salihah seperti Ustazah Khadijah. Anak cantiknya. Nah, 27 tahun kumpul sama Habib Hasan. Wallahi lazim anak enggak pernah mendengar Waidati berantem sama Abuya, membantah, bikin marah, enggak pernah. Enggak pernah. Itu yang terjadi. Nah, sehingga Abuya itu terikat dengan akhlaknya yang baik. Terus, ini contohnya. Begitu Abuya meninggal dunia, tumpuan hatinya yang memberikan sebuah inspirasi bagi dirinya, segala-galanya Walidi itu. Tapi lihat waktu meninggal Abuya. Kita sudah khawatir, takut gimana-gimana. Kenapa pada waktu Abuya meninggal, Ustaz Khadijah ada di luar. Sedang apa? Mencari tempat. Waktu itu baru keluar kompor gas yang baru, yang pakai gas yang botolan. Untuk apa? Karena Abuya suka minum kopi di mobil. Sehingga apa? Nanti panasin, jadi kan gampang. Katanya sudah beli, dapat, pulang di tengah jalan, meninggal. Kita bingung mau ngasih taunya gimana gitu. Kira-kira gimana? Kita aja bingungnya kayak gini. Kacau balau dan sebagainya. Sehingga kita bayangkan bagaimana nanti Ustazah Khadijah. Subhanallah, begitu sampai. Dia datang, langsung dia terungkup, cium Abuya. Sama sekali satu tetes pun enggak keluar. Satu tetes pun, anak perhatiin, enggak keluar sama sekali. Sampai pagi, enggak keluar. Kenapa? Ditahan itu semuanya untuk supaya kita itu jangan jadi orang yang cengeng. Nah itu, mendidik. Sampai setelah dimakamkan Abuya, baru Ustazah Khadijah baru menangis. Nah itu. Nah, itu contoh kesalehan gitu. Jadi lihat sekarang, badannya sudah lemah. Enggak seperti dulu lagi. Tapi kalau urusan pengantin, urusan bantu orang, lihat. Datang jalan. Baik, untuk pengantin jalan. Mau untuk belanja-belanja untuk orang lain, masih berangkat dia milih-milih sendiri dan sebagainya. Gitu. Tapi kok kalau itu urusannya dia sendirinya. Itu. Yang kedua, harta benda di tangan, enggak pernah di sini. Berapa kali waktu umroh tahun kemarin itu Ustazah Khadijah pergi ke masjid bawa uang 20 juta di kantongnya. Copet, disobek tasnya itu. Diambil. Sampai ke hotel dia cuma ngomong gini sama Ustazah Gaya. Gaya, enggak kelihatan uang mama. Tadi mama naruh uang di situ, kok enggak ada ya sekarang? Coba kok kita. Anak kecopetan, habis ini hilang. Mana gue upunya? Tanya. Nggak kelihatan uang. Tapi tenang, nggak pikiran apa-apa, tenang. Di sini, ngapain? Kok kita dipermainkan sama dunia, ngapain? Rendah betul kita mau dipermainkan dunia, kita mau dipermainkan setannya. Alafu. Kita bukan mainan setan. Kita ini seorang yang pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Biarkan kiblat kita ke sana. Ngapain kita tergantung pada suami? Ngapain enggak? Yang penting suami itu adalah kiblat kita. Sarana untuk kita mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kalau bukan karena Allah Rasulnya enggak. Tapi karena Allah Rasulnya, iya, aku tunggu. Aku mutaat. Aku menjadikan suamiku itu sebagai inspirasiku untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Bas itu aja. Enggak lebih. Nah, gitu. Oh, tapi kalau sudah seakan-akan segala-galanya yang ngasih kehidupan, ngasih kesenangan, ngasih kebahagiaan, nah itu orang yang musyrik namanya. Siapa bilang suami itu ngasih kesenangan? Kalau sudah stroke gimana? Kesenangan yang gimana yang dapat? Yang ada cuma khidmat. Nah, itu salahnya kita bagaimana memandang kehidupan ini. Biarkan kita itu menjadi seorang hamba yang hakiki. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati. Bagaimana caranya? Laksanakan. Ini konsep ini. Yang diajarkan itu konsep. Apalagi para ustazah ini, Masya Allah, sudah ada konsepnya. Tinggal mempraktekkannya. Cuma kadang-kadang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ngerti itu. Padahal kita sudah ada ilmunya, tinggal dilaksanakan konsep itu dilaksanakan. Siapa sih yang nggak marah kalau kita dibikin marah? Siapa sih yang nggak marah kalau kita itu dijelekin? Siapa sih yang nggak marah kalau kita direndahin? Nah, tapi konsepnya Nabi mengatakan sabar, kamu diangkat, jangan kamu ikuti setan kamu diulang lagi nanti ujiannya kapan mau naik. Sabar nanti diangkat. Nah itu konsepnya. Kehidupan dunia itu seperti itu. Nanti kamu akan menjadi sebagian daripada sejarah. Seperti kemarin, kita waktu di Jakarta, kita datang kepada seorang yang sakit. Stroke dia. Kita datang kaget dia dengan kedatangan kita. Karena gak disangka mungkin gitu. Tiba-tiba anak sendiri datang ke kamar, kemudian memijet, tak pijat sama dia, tak hibur. Oh Farhan, Farhan, sampai dia menangis, menangis. Anak lihat inti itu seperti Habib Hasan, anak lihat inti, awalnya keluar pujian, nangis, nangis, sampai luar biasa aja pak, akhlak yang baik. Kita kan jadi sejarah, bagian sejarah. Sehingga pak, begitu Ustaz pulang, anak yakin, dia bakal cerita kepada keluarganya begini-begini, kalau kita mau riak gitu. Nah, kita kan gak sebut ke namanya. Nah, artinya kalau kita mau riak, mau ngambil kecondongan orang, perhatian orang dan sebagainya, cukup dengan itu. Ini konsepnya Nabi yang kita gunakan. Nah, lihat akhirnya apa? Semua orang respect cerita. Ini pasti orang cerita. Orang jadi tahu. Oh ini orang masya Allah. Nah, mereka semua saksinya Allah. Antum syuhada Allah. Cuma gitu aja. Ngeluangkan waktu sebentar, kita pijat sebentar. Dan itu kita dapat pujian yang semacam itu. Nah, itu. Jadi kita ini sebentar di dunia. Sebentar. Nanti kita akan dipuji. Tapi pujian itu bukan dari manusia yang kita harapkan. Daripada Allah SWT. Gitu. Nah, makanya kan lihat bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib. Seorang pemberani. Seorang yang sangat luar biasa. Tidak pernah merasa takut dan gentar. Walaupun menghadapi ratusan orang musuh. Waktu di peperangan Khaybar itu. Itu satu. Satu tangannya Imam Ali yang ngangkat itu. Padahal diangkat 200 orang gak mampu. Gerbangnya itu. Nah, tapi itu pun. Ketika beliau itu melaksanakan sholat di mihrabnya suatu waktu. Di mana Dhumrah. Seorang pencinta beliau. Ketika ditanya oleh sahabat Muawiyah. Bagaimanakah menurutmu. Imam Ali bin Abi Thalib itu. Maka kata Dhumrah. Maafkan aku. Maksudnya maafkan aku. Jangan biarkan aku mau jawabnya. Udah cukup gitu. Karena ini depannya Muawiyah musuhnya gitu. Enggak, kamu harus jawab. Maka beliau katakan, beliau itu adalah seorang yang pandangannya itu sangat jauh. Beliau tidak pernah tidak menghargai orang, selalu menghargai orang. Berkatanya itu selalu tajam. Pemikirannya juga seperti itu, sangat lihai. Dan demi Allah, aku pernah suatu waktu dia melihat. Ketika bangun malam, lalu kemudian dia itu sholat, lalu meneteskan air mata. Lalu kemudian dia berkata, Gal ya dunia, gatallaktuki salasan fala raj'ata fiik. Apakah padaku engkau akan menipuku? Kata beliau. Perjalanan itu sangat jauh. Sedangkan bekal yang dibawa bukan kamu, tidak. Tapi bekal itu yang dibawa itu adalah amal soleh. Nah, beliau semacam itu, sambil dia nangis, sampai terseduh-seduh. Itu Imam Ali. Imam Ali. Dan nanti kita pasti akan merasakannya. Makanya biarkan kita sendiri di tempat tidur. Udah itu ambil bantal, tutup muka kita, bekap. Gak bisa nafas kan? Teruskan. Gimana rasanya? Itu yang akan terjadi. Gak ada satupun daripada keluarga kita akan menghiraukan kita lagi. Gak ada satupun dari antara mereka yang mau ikut kita. Dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan dunia. Ada seorang yang begitu mencinta dan mencintai. Kemudian ketika dia meninggal, biar aku rela, aku mau dikubur sama dia. Gak ada. Semua bohong. Kayak keluarga yang menangisi kita 3 hari. Habis itu, kita lihat Ustaz Ramla kemarin itu. Sebulan lalu dia nangis karena ayahnya meninggal. Sekarang dia sudah pakai bedaknya apa semuanya. Ketemu kita biasa. Gitu terjadi. Lupa. Dan dilupakan. Yang tidak melupakan kita siapa? Amal kebaikan kita. Untuk masih ada sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan. Jaga mulutnya, jaga. Jangan sampai menyakiti hati orang. Jaga tindakannya, jaga. Jangan sampai menzalimi orang lain. Kenapa? Kita akan dihisab. Gak ada suami kita mau bantu kita, gak ada. Anak kita mau bantu kita, gak ada. Kita sendiri-sendiri, nafsi. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya usahakan diri kita itu untuk menjadi solihah. Ya. Baca sedikit di kitab. Bagaimana? Bagaimana kemarin? Hah? 120? Wa ma aslul usul wa mambaul fadl wa sababu asbabil khairati lahum. Paham, kita masih berbicara masalah keluarga Nabi, paham, zuriat Nabi, di mana katanya kalau asal daripada segala macam usul mereka dan sumber daripada segala macam keutamaan dan sebab dari segala macam sebab kebaikan itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin al-mursal rahmatan lil alamin ar-rasulul karim alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ar-rasulul ladhi ismuhu fil injili ahmad ar-rasul musaddaqu lima ma'a rusul dzul khuluqil azim al-hadi ila siratil mustaqim siratullah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard alladhi asra bihi rabbuh min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu as-sayyidul kamil al-fatihul khatim nurul anwar wa sirrul asrar a'la al-makhluqati manara wa atammahum fakhra Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinayah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Gala Badul Ulama, berkata para ulama, hazan nasabu, nasab ini mujarrab, sangat mujarrab. Idza kata idza kutiba li kulli syai'in muhim wa fi huruful ismil azam wa ma zala salafu yahfudunahu wa yusuna bihi. Jadi kalau nasab ini ditulis dalam satu kertas dijadikan jimat gitu. Biasanya seperti itu. Atau dituliskan dalam segala sesuatu yang sangat genting itu akan mujarrab. Karena di antara nama-nama itu ada huruf ismullah al-azam. Wa kana Adnan fi zamani Musa atau Isa alaihissalam. Jadi kakeknya Nabi yang bernama Adnan itu di zamannya Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Khilaf. Warwa Tabrani an Abi Umamah marfu'an. Intahi untuhiba waladu Adnan fi askari Musa. Fada' alaihim. Fa wahallah ilaihi la tad'u alaihim. Fa inna minhumun nabiyul ummi al-bashirun nadhir. Pernah suatu waktu intuhiba waladu Adnan fi askari Musa. Jadi salah satu daripada walad Adnan itu dirampok. Fada alaihi, maka Adnan itu mendoakan kepada mereka itu. Fawahallah ilaihi. Maka Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala, jangan doakan mereka. Jadi doakan yang tidak baik, karena mereka itu ada sebagiannya itu yang merampok. Jangan doakan mereka. Fa inna minhum an-nabiyul ummi al-bashirun nadhir gitu. Wa Adnan min waladi Ismail min Ibrahim. Wa bainahu wa baina Ismail gila 40 aban. Antara Adnan ke Nabi Ismail itu 40 ayah. Wa gila tis'ah, ada yang mengatakan 9. Wa gila sab'ah, ada yang mengatakan 7. Wa Ibn Abbas annahum 30 aban. Ibn Abbas berkata antara Adnan sampai Nabi Ismail itu 30 ayat. Wala khilafa fi anna Adnan min walad Ismail. Tapi tidak ada khilaf sama sekali bahwasanya Adnan, kakeknya Nabi itu termasuk daripada keturunan Nabi Ismail. Wala khilafa fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam Adnan. Kalau nasabnya Nabi ke Adnan, tidak ada khilaf. Tapi dari Adnan ke Nabi Ibrahim, itu yang ada khilaf. Ke Nabi Ismail. Wa innamal khilafu fima baina Adnan wa Ismail bin Ibrahim wa min baina Ibrahim wa Adam wa la ilamu dhalika illallah. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah bint Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah wa akhraja Abu Na'im an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nataqat kullu dabatin li Quraisyin lailata hamlihi alaihi salam bi iznillah ta'ala an ismihi alaihi salam. Jadi setiap kendaraan Quraisy pada malam kelahirannya Nabi itu semuanya itu berucap dengan namanya Ahmad, nama Muhammad. Wa qalat hamiltu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah wa huwa amanun li ahli ardi wa sirajiha. Hamilti bi Muhammadin, kamu telah mengandung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah, dengan zat Tuhan daripada Ka'bah. Wa huwa amanun li ahli ardi, dan dia itu merupakan juru aman bagi penduduk bumi. wasirojuha dan pembawa sinar. Wa kanat yuladatuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Isnin fi syahr Rabiul Awal 'amal fil. Dan adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun fil, gajah. Qala Badrul Amal wa dzalika muttafaqun alaih. Qala Badrul Ulama wa dzalika muttafaqun alaih. Berkata sebagian ulama bahwasanya yang demikian itu telah disepakati oleh para ulama. Ai kal muttafaq alaih. Fa inna fi khilafan katsira wal jumhur ala hadza. Memang banyak khilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan demikian. Wa gila fi yaumi Asyura, ada yang mengatakan pada hari Asyura. Wa gila fi Safar, ada yang mengatakan di bulan Safar. Wa gila fi Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Wa gila fi Rajab, wa gila fi Ramadan. Wa rawa hadza an Umar radhiyallahu anhu wa huwa yuwafiqu ma qila. Inna ummahu hamalat bihi fi ayyami tasyrik. Bahwasanya ibunya Nabi SAW itu mengandung Nabi, melahirkan Nabi pada hari-hari tasyrik. Wal masyhur annahu wulida li tsamanin khallat min Rabiul Awal. Dan menurut golongan masyhur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Bal nuqala ba'dhum ijma' ahli tari wa qila li sintai asyratan minhu. Ada yang mengatakan tanggal 12. Walil amal, dan atas dasar tanggal 12 itulah kemudian dirayakan. Wa fi sahih Muslim su'ila sallallahu alaihi wasallam an siyamil itsnain. Di dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab puasanya pada hari Senin. Fa qala dzalika yauma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi nubuwah. Karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku mendapatkan kenabian. Fa subhana man ja'ala maulidahu lil qulubi rabi'a. Maka maha suci bagi Allah zat yang telah menjadikan hari kelahirannya itu bagi hati-hati kaum muslimin rabi'a. Jadi apa? Berbunga-bunga. Wa qala lisanu hali sya'ran fa wajhi wa zamanu wa syahru wati rabi'un fi rabi'i fi rabi'i. Paham? Fawaci dan wajahku wazaman dan pada zaman wasyahr dan pada bulan di mana aku diletakkan Rabi. Jadi apa? Musim yang menyenangkan fi Rabi'i, di dalam Rabi'il Awal fi Rabi'i. Wa baina maulidi wa baina Adam 5500 sana. Antara Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu 5500 tahun. Rawa dzalika Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma wa gila ghairu dzalik. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam maqtunan ala mashtahara mashtuhira fil akhbar. Lain Nabi sallallahu dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Rawahu Abu Nu'aim wal Khatib wa Ibn Asakir wa Tabrani bal gala bitawatirihi. Wa rawa badam anna jaddahu khatanahu yaum asabi'i. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kakeknya yang mengkhatannya pada hari ketujuh. Wa badam annahu khatana inda Halimah. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW dikhitan ketika berada di Halimah Sa'diyah. Wasma'uhu Al-Qur'aniyah, sedangkan namanya yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, Muhammad, wa Ahmad, wa Rasul, wa Nabi, wa Syahid, wa Al-Bashir, wa Al-Nadhir, wa Al-Mubashir, wa Al-Munzir, wa Al-Da'i, wa Al-Sirajul Munir, wa Al-Ni'mah, wa Ra'ufur Rahim, wa Al-Hakku, wa Al-Mubin, wa Al-Nur, wa Khatamun Nabiyin, wa Al-Rahmah, wa Al-Ni'mah, wal musaddaq wal muzakkir wal muzammil wal mudaththir wa abdullah wal karim wal hadi wa taha wa yasin wa yasifatun lahu sallallahu alaihi wasallam wa yutraku alaiha asma'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma fa'na barakatihi wa hadina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitani ala hadin yakunatin salihah wa lamana wa sawsali al-fatihah.